Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin jamaah kajian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Usulus Sunnah karya ulama abad kedua Hijriah Al-Imam Al-Humaydi Abu Bakar. Siapa nama aslinya? Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi rahimahullah, imam dari a'immah dakwah salafiyah. Dan kita pada pertemuan pertama kemarin sudah masuk kepada poin yang pertama dari poin-poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaydi dari aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana poin yang pertama sudah kita singgung sebagiannya. Apa kata Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah? As-sunnatu indana ayyu minar rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi huluwihi wa murrihi. Hendaknyalah seseorang beriman dengan yang namanya takdir. Beriman kepada takdir. Apakah takdir yang baik ataukah takdir yang buruk? Apakah takdir yang manis atau takdir yang pahit? Dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, beriman kepada takdir, dia termasuk salah satu aslu asil, salah satu pokok dari perkara yang paling pokok di dalam Islam. Di mana keimanan seorang hamba dan bahkan keislaman seorang hamba tidak sah kecuali kata para ulama, illa litahqiqihi, kecuali apabila kita mau merealisasikan yang namanya beriman kepada takdir. Makanya banyak asar-asar dari sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, yang menganggap kafirnya orang-orang yang mengingkari takdir. Dan di dalam Islam ada sekte yang demikian. Apa nama sektenya? Al-Qadariyah. Para pengingkar takdir. Salah satu sempalan di dalam Islam. Salah satu kelompok sesat di dalam Islam yang akidahnya mengikuti akidahnya orang Majusi. Makanya kata Rasulullah, Al-Qadariyatu Majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah itu mereka adalah Majusinya umat ini. Kelompok Qadariyah, mereka adalah Majusinya umat Islam. Karena memang Islam tidak mengenal akidah yang demikian. Akidah yang demikian itu adanya pada orang-orang Majusi sebelum Islam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada poin yang pertama. Kata Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi rahimahullah. Jelas enggak suaranya? Jelas. Kata beliau, wa ayya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibah. Kata beliau, dan hendaknya lah orang yang beriman kepada takdir tersebut mengetahui atau meyakini apa saja yang Allah telah tetapkan untuk menimpa dia, ma asabah, apa yang Allah Jalla wa'ala telah takdirkan untuk menimpa dia, lam yakun liyukhti'ah, tidak akan pernah meleset, gak akan pernah salah kenaknya ke orang lain, gak mungkin. Wa ma akhtaahu, dan apa saja yang Allah Jalla wa ala tetapkan untuk meleset dari dia, tidak mengenai dia, lam yakun liyusibahu, pasti tidak akan mengena dia. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaydi ini dia merupakan alamatul iman bil qada'i wal qadar. Dia merupakan salah satu tanda orang yang beriman dengan al-qada' wal qadar, demikian akidahnya. Dia akan meyakini setiap apa saja yang Allah Jalla wa'ala kalau takdirkan untuk mengena pada dia, tidak akan pernah meleset. Kalau Allah takdirkan untuk kita hari ini mati, gak mungkin kematian itu meleset dan tersalah terkenanya tetangga dekat kita. Gak mungkin. Begitu juga sebaliknya, ketika Allah Jalla wa'ala mentakdirkan kepada kita untuk kita tidak terkena satu musibah, satu malapetaka, maka pasti malapetaka tersebut tidak akan mengenai kita. Ini buah beriman dengan yang namanya takdir. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian, tidak ada satu hamba dikatakan beriman kepada Allah sampai dia beriman kepada takdir Allah, apakah yang baik ataukah yang buruk, dan sampai dia meyakini, ini buah daripada takdir, buah daripada beriman kepada takdir, dan sampai dia meyakini bahwasannya kalau Allah Jalla wa'ala menetapkan untuk kita terkena sesuatu, pasti tidak akan meleset. Atau kalau Allah Jalla wa'ala mentakdirkan kita untuk tidak terkena dengan sesuatu, pasti sesuatu tersebut tidak akan mengenai kita. Dan hadis yang semakna dengan ini juga disebutkan dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yajidu 'abdun halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih wa ay ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang hamba itu tidak akan mendapatkan rasa manisnya iman. Siapa yang selama ini tidak pernah merasakan manisnya beriman kepada Allah? Mungkin hadis ini akan menegur kita. Seorang hamba tidak akan merasakan manisnya beriman kepada Allah sampai dia beriman kepada takdir. Apakah yang baik ataukah yang buruk, dan sampai dia meyakini apa saja yang Allah Jalla wa'ala tetapkan untuk menimpa dia tidak akan meleset. Dan kalau Allah Jalla wa'ala mentakdirkan untuk sesuatu meleset dari dirinya, pasti tidak akan kena. Dua hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Dhilalul Jannah. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala, dia merupakan buah daripada keimanan kepada takdir. Orang kalau sudah beriman kepada takdir, dia akan tumbuh pada dirinya as-siqatu billah. Apa arti siqah billah? Selalu percayanya kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir. Kalau orang yang tidak beriman kepada takdir, biasanya yang ada dalam diri dia adalah as-siqatu bin nafas. Apa arti as-siqatu bin nafas? Bahasa singkatnya PD. Terlalu percaya diri. Sehingga segala sesuatu menurut dia akan dia bisa raih kalau dia mau. Dan menurut dia akan tertolak kalau dia akan menolaknya. Ini bedanya orang yang beriman kepada takdir. Kalau orang yang beriman kepada takdir, hatinya akan senantiasa mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dia tahu. Kalau Allah Jalla wa'ala mentakdirkan untuk dia mendapatkan sesuatu atau terkena sesuatu, mau dia melindungi dirinya dengan segala macam kekuatan yang dia punya, dia tidak akan bisa terlindungi dari musibah tersebut. Begitu juga sebaliknya. Walaupun dia tidak memiliki penjagaan dari satu malapetaka, kalau Allah Jalla wa'ala menjaganya, pasti liyukhti'ah. Pasti musibah tersebut akan meleset dari dia. Tidak akan mengenai dia. Makanya kita dapati orang yang paling tenang di muka bumi ini siapa? Hah? Bukan para pejabat. Orang yang paling tenang di muka bumi ini bukan para pemimpin dunia. Orang yang paling tenang di muka bumi ini bukan orang-orang kaya. Banyak orang kaya tidur saja sulit. Keluar rumah gak pede dia, karena sudah akidahnya rusak. Sampai sudah kaya, sudah punya jabatan, masih percaya dengan ramalan-ramalan dukun. Kalau orang yang beriman kepada Allah, maka mereka adalah orang-orang yang paling tenang hidupnya. Orang yang bertauhid kepada Allah, mereka lah orang-orang yang paling memiliki ketenangan jiwa. Makanya akidah, apabila semakin kuat pada diri seorang hamba, maka segala macam was-was itu tidak akan menyebabkan dia goncang di dalam melangkahkan kakinya ketika dia hidup di dunia. Nah, makanya pembahasan tentang takdir itu penting. Apa tujuannya? Supaya kita tenang. Karena kita ini manusia, atau bahkan orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, itu biasanya berada di antara tiga keadaan atau tiga tingkatan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, beliau menyatakan bahwasannya annal abdal mu'min yataqallabu fi thalathati atbaq. Bahwasannya hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, mereka itu akan naik turun atau bergoyah di dalam tiga tangga, tiga tingkatan dalam kehidupannya. Tingkatan yang pertama, tobaqud dzunub. Tingkatan ketika dia melakukan dosa. Orang walaupun beriman kepada Allah Azza wa Jal, dia tetap terkadang terjatuh ke dalam yang namanya dosa. Tidak antum, tidak saya, tidak kita semua. Setiap kita. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, yaitu tobat. Tobaqul ibtila. Tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan seorang hamba mendapatkan ujian. Bukan cuma orang kafir saja yang diuji, bahkan orang yang beriman kepada Allah. Iya tidak? Iya. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih, Allah Jalla wa'ala menyatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan, Allah kalau mau menguji keimanan seorang hamba, Allah akan uji dirinya. Jelas gak suara saya? Masih kedengeran? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha idza, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah Jalla wa'ala apabila mau menguji seorang hamba, Allah apabila mencintai seorang hamba, tandanya apa? Allah akan memberikan kepadanya sekian banyak ujian-ujian. Ini tingkatan yang kedua dari hamba yang beriman kepada Allah, atau tangga yang kedua. Kemudian tangga yang ketiga, yaitu tobakun ni'am, katanya Imam Ibnu Qayyim, yaitu tingkatan di mana seorang hamba selalu diberikan kepadanya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan oleh Allah. Ini tiga tingkatan. Apa kewajiban bagi seorang hamba ketika dia berada di dalam salah satu dari tiga tingkatan tersebut? Dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilu Sayyid, kata beliau, ketika seorang hamba berada pada tingkatan apa tadi yang pertama? Tobak az-zunub. Ketika dia sedang melakukan dosa baik kepada Allah atau kepada hamba, fa inna alaihi fihi al-istighfar. Maka kewajiban hamba tersebut adalah minta ampun kepada Allah. Dia bertobat. Karena dosa itu bisa diampuni dengan apa? Tobat. Dengan beristighfar kepada Allah. Kemudian kalau seorang hamba itu berada di tangga yang lain, yang kedua, apa tangga yang kedua? Ketika seseorang sedang diuji, apa kewajiban dia? Kata Imam Ibnu Qayyim, fa inna alaihi fihi as-sabru. Maka kewajiban yang Allah wajibkan bagi dia adalah bersabar. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang berada di tingkatan yang ketiga, apa tingkatan yang ketiga atau tangga yang ketiga? Apa tadi? Dia berada dalam kenikmatan. Apa yang diwajibkan bagi dia? Fa inna alaihi fihi asyukur. Maka kewajiban yang Allah wajibkan bagi dia adalah bersyukur. Makanya selanjutnya dalam kitab Al-Wabilu Sayyid tersebut, apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim? Fa nas'alullaha azza wa jalla ay yaj'alana mimman idza adzaba istaghfar wa idza un'ima alaihi sakar wa idza butuliya alaihi sabar. Ucapan yang sangat indah, dari ucapan yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas. Kata Imam Ibnu Qayyim, dan ini doa yang sangat agung. Banyak-banyaklah kita berdoa dengan tiga doa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim tersebut. Apa kata beliau? Fanas'allahu 'azza wa jal. Kita meminta kepada Allah 'azza wa jal untuk menjadikan kita sebagai hamba yang kalau kita berbuat dosa, kita langsung beristighfar kepada Allah. Dan kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Dan kalau kita mendapatkan musibah, apa kewajiban kita? Bersabar. Kata beliau, fadzalika unwanus sa'adah. Maka kalau tiga perkara ini ada pada seorang hamba, maka dia merupakan tanda kebahagiaan. Makanya koreksi keimanan kita kepada yang namanya takdir. Kalau orang beriman kepada Allah dan beriman kepada takdir, ketika dia berdosa, dia gak terus-menerus dalam dosa. Dosanya akan segera dihapus dengan taubat dan beristighfar kepada Allah. Dan apabila dia mendapatkan ujian dari Allah, dia tetap sabar. Ujiannya tidak menyebabkan dia untuk melenceng dari agama Allah. Dan ketika dia mendapatkan nikmat, nikmatnya ini akan senantiasa dia gunakan untuk semakin mendekatkan diri dia kepada Allah. Sering orang gak paham definisi syukur. Saya sudah bersyukur Ustaz, tapi kok harta saya gak berkah. Saya sudah bersyukur Ustaz ketika punya anak, melihat istri saya melahirkan saya alhamdulillah, tapi kok anak saya durhaka. Saya sudah bersyukur Ustaz ketika mendapatkan teman, saya ucapkan alhamdulillah, tapi teman saya menjadi pengkhianat. Kenapa demikian? Al-jawab, karena engkau memahami definisi syukur itu cuma mengucapkan alhamdulillah. Para ulama menyebutkan asyukru adalah al-amal salih atau at-ta'am. Definisi syukur itu adalah kita beramal saleh atau mentaati Allah Azza wa Jal. Kalau kita mendapatkan rizki dari Allah, bagaimana cara bersyukur kita? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sehingga dari harta tersebut tumbuhlah keberkahan. Kalau kita mendapatkan anak, bagaimana cara bersyukur dengan nikmat anak tersebut? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita berupaya untuk menjaga anak kita dari neraka Allah dengan cara kita didik supaya kenal agama, supaya tahu baca Quran, supaya bisa berkenalan dengan Allah, dengan Rasulnya, dan istiqomah di atas Islam. Makanya selalu ingat ucapan Al-Imam Abu Hazim rahimahullah, ucapan yang kalau selalu antum ingat dalam kepala antum, dalam hati antum, antum akan bisa menjadikan nikmat itu sebagai bahan untuk taat kepada Allah. Al-Imam Abu Hazim rahimahullah ta'ala, nama aslinya Salama bin Dinar rahimahullah, imam dari a'immat da'wah salafiyah di zaman salaf. Apa kata beliau? Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap kenikmatan, lihat, kenikmatan ini umum, baik harta, anak, pangkat, jabatan, teman, dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan, termasuk kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita. Apa kenikmatan tersebut? Kita akan memiliki pesantren insyaallah. Kalau semisalnya kenikmatan ini, kata Al-Imam Salama bin Dinar, la tuqarribuka minallah, ternyata tidak bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah, fa innaha baliyatun, maka ketahuilah sesungguhnya nikmat tersebut hakikatnya adalah malapetaka bagi engkau. Makanya segala kenikmatan itu harus kita jadikan sebagai amal soleh. Memiliki harta jangan bakhil. Memiliki pangkat gunakan amanah pangkat tersebut memiliki teman, jadikan teman tersebut sebagai teman yang bisa bahu membahu, saling mendorong untuk kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Ya, ikhwani wa akhwati fi dini azzaakumullah. Kemudian kata al-Imam Al-Humaydi, kita lanjutkan, wa anna dzalika kulluhu fadlun minallah. Bahwasanya yang demikian itu, yaitu kita beriman kepada takdir, kita yakin bahwasanya segala apa yang Allah tetapkan untuk menimpa kita tidak akan meleset, atau apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan untuk meleset dari kita tidak akan mengena. Wa anna dzalika kulluhu fadlun minallah. Dalam catatan lain, wa anna dzalika kulluhu qada'un minallah. Ada dua cetakan. Ya, sebagian cetakan menyatakan bahwasanya yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah. Kita bisa beriman kepada takdir, ini adalah keutamaan dari Allah. Atau kalau sebisanya dibaca wa anna dzalika qada'u minallah, maka artinya bahwasanya yang demikian itu adalah ketetapan dari Allah. Wa ayya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ah wa ma akhtha'ahu lam yakun liyusibah. Itu semua, kata beliau, adalah qada'un minallah. Itu semua adalah ketetapan dari Allahu Azza wa Jalla. Maka perbaiki keimanan kita kepada Al-Qadha wal-Qadar. Kalau kita mau menjadi orang yang selalu tenang, setiap kita yakin kita harus melangkahkan sesuatu ke satu tempat, bismillah, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Enggak was-was dia dalam menjalankan aktivitas kehidupan dia. Beda dengan orang-orang yang pada dirinya cacat keimanan kepada takdir, jadi dia menjadi ahli tatoyur. Mau bangun rumah, ramal dulu harinya kapan, bentuknya bagaimana, arah pintunya timur, barat, selatan, kemudian buah apa yang kira-kira harus digantungkan. Ini ahli tatoyur, saking tidak percayanya dengan Allah, saking rusaknya keimanan dia dengan yang namanya Al-Qadha wal-Qadar. Makanya orang yang penuh was-was itu tanda keimanan dia kepada takdir itu lemah. Kalau sudah keimanan kepada takdir itu lemah, kemudian timbul padanya was-was, timbul padanya yang namanya ketakutan yang berlebihan, jadi orang-orang yang bermental penakut, super. Ya, wallahu taala a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk poin yang kedua, yaitu poin annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, tentang definisi al iman. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? La yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam riwayat lain, la yu'minu 'abdun mu'minun. Dalam riwayat lain, la yajidu 'abdun halawatal iman. Dalam riwayat Tirmidzi. Ya, yang satu dari Anas, yang satunya lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dihasankan oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Zilalul Jannah. Kedengeran gak hujan ini? Dengar ya? Alhamdulillah. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana hukum sholat dengan menggunakan pampers yang tidak selalu diganti jika mau sholat dan bersucinya hanya dengan tayamum. Barakallahu fi. Pertama, ayuhal ikhwatu billah, di antara syarat sahnya salat itu apa? Apa di antara syarat sahnya salat? Bersuci. Atau suci dari yang namanya hadas dan juga najis. Anna salata la tusamma salatan illa ma'a thahara, kama anna tauhid la yusamma, kama anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Yang namanya salat itu tidak mungkin terwujud atau tidak mungkin sah kecuali dengan yang namanya apa? Suci atau bersuci. Ini hukum asal. Terus bagaimana kalau dalam satu keadaan ada orang tua yang sudah sakit? Atau gak perlu orang tua, orang muda sakit, yang dia itu gak boleh banyak bergerak, atau bisa digerakkan sama orang tapi gak ada yang menggerakkan, yang gak ada yang setiap lima waktu itu menggantikan pampersnya. Kan ada penyakit demikian ya, saking parahnya, seperti orang yang sudah tua, dia sulit untuk mengontrol najis yang keluar dari dirinya. Bagaimana dalam keadaan demikian? Al-jawab, fattaqullaha mas taqwa. Bertakwalah kalian semua kepada Allah sampai batas akhir kemampuan kalian. Kalau dia gak mampu untuk mengganti pampersnya setiap waktu sholat, atau tidak ada yang menggantikan pampersnya ketika mau sholat, bahkan wudhunya saja dia bertayamum dengan temboknya, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan batas akhir kemampuan kalian. Kalau gak bisa ya sudah, walaupun dia masih memakai pampers, walaupun di pampersnya itu dia yakin ada najis yang keluar dari dirinya, karena dia sudah tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah takdir yang baik bisa diperoleh dengan ikhtiar? Kalimatnya yang tepat bukan diperoleh, ya, tetapi takdir yang baik bisa menjadi sebab. Ya, apa pertanyaan? Apakah takdir yang baik ini ya bisa diperoleh dengan ikhtiar? Al jawab, ikhtiar itu bukan perkara yang dengannya kita akan memperoleh takdir baik, tetapi dia merupakan sebab untuk kita mendapatkan takdir baik. Makanya kata para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya semua yang namanya penduduk surga itu telah ditetapkan, begitu juga penduduk neraka, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, apa nada'ul amal? Apakah kita harus meninggalkan beramal, berikhtiar baik, beramal soleh? Kata Rasulullah, fakulun muyassarun. Enggak, tetap kamu berikhtiar, tetap kamu berbuat baik, beramal. Karena dengan itu akan menjadi sebab segalanya dimudahkan oleh Allah. Ya, jadi kita enggak boleh cuma bersandar amalan kita. Kalau kita beramal, pasti kita akan memperoleh apa yang kita inginkan. Belum tentu. Tapi dengan ikhtiar yang baik, kita berharap kepada Allah agar menjadi sebab kita mendapatkan takdir yang baik tersebut. Ya. Nah. Antum belajar agama rutin setiap hari, gak pernah absen. pasti memperoleh takdir baik enggak? Pasti masuk surga enggak sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan yang tujuannya adalah dalam rangka thalabul ilmi, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Pasti enggak antum masuk surga? Belum tentu. Tapi mudah-mudahan dengan kita terus belajar agama, fakulul muyassar. Teruslah beramal, terus lakukan amalan kebaikan, terus ikhtiar yang baik, maka mudah-mudahan itu semua menjadi sebab segalanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kitab ini kecil, tapi asyik kita bahas. Ya enggak? Nah, Allah musta'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.